بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Kita masuk hadis yang ke-9, al-hadithu tasi'u sidqul iman, kebenaran atau kejujuran keimanan, iman yang benar, iman yang diterima, iman yang sempurna dan sah. Qala an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas, ini Anas bin Malik, sudah lewat terjemahnya biografi Anas bin Malik pada hadis yang ke-7. Rawil hadis taqaddamat tarjamatuhu fil hadis sabi'. Perawi hadis, sahabatnya, biografi tentang beliau sudah lewat pada hadis yang ke-7. Qala an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, hatta aku na'i an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku ahabba ilaihi, lebih dia cintai, lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wan nasi, dan manusia ajma'in semuanya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Qala asy-syarhu al-ijmaliyyu lil hadis. Keterangan secara global tentang hadis ini. Lam yakuna al-mar'u mu'minan haqqal iman. Al-mar'u, seorang hamba, lan yakun, tidak akan menjadi seorang mukmin haqqal iman, yang benar imannya, siapapun dia, lelaki atau perempuan, Arab ataupun ajam, tidak akan menjadi seorang mukmin yang haq, mukmin yang benar imannya, hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaih, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaih, lebih dia cintai, lebih mencintai, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimman, daripada, mimman itu diidghamkan, asal min sama man, mimman, mimman tarbituhu bihim rawabitu al-qarabati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada orang yang ada ikatan rawabitu al-qaraba, ada ikatan-ikatan kekerabatan. Dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada siapapun yang ada keterkaitan, ada ikatan kekerabatan dengan dia. Tarbituhu, dhamir ha, kembali kepada almar, yang mengikat dia, bihim, ini biman, terhadap siapapun. Dia lebih mencintai Rasulullah daripada siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dia, ayahnya, ibunya, adiknya, saudaranya. Wan nasabi, demikian pula hubungan nasab, keturunan. Aw rawabitu as-sadaqati wal maslahati. Ini yang pertama terkait dengan hubungan kekerabatan. Letakkan pada poin pertama. Kekerabatan, apakah itu kerabat jauh ataukah dekat? Yang paling dekat adalah sang ibu, sang bapak. Demikian pula nasab, ya, anaknya. atau rawabit atau ikatan sedekah. Sedekah artinya di sini persahabatan. Ya. Apa dia memiliki sahabat yang sangat dekat, sahabat karib. Kemana-mana dengan dia, urusan dengan dia, dibantu, ditolong, duduk bareng, pergi bareng, ya, menjadi teman sejak kecil. Wal maslahati ataupun ikatan maslahat, ikatan maslahat yakni saling memberi manfaat, bisa berupa jual beli, ya, karena dia adalah pembeli setianya, langganan di situ. Baik, atau maslahat misalnya terjadi kerjasama tanam saham atau pinjam meminjam yang berisi tentang maslahat, akhirnya kan dekat. Oh, ini diberi pinjaman, pinjaman lunak atau dibantu, ya. Dan semisalnya, jadi hubungannya sifatnya maslahat yang sama-sama menguntungkan. Atau sebatas menguntungkan satu pihak, dia merasa untung, ya itu ya biasa aja, enggak mendapatkan untung biasa. Seorang mukmin, seorang hamba tidaklah beriman dengan iman yang benar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari semua manusia. Dari semua manusia, baik yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan nasab, hubungan persahabatan, hubungan kerja, hubungan apa misalnya, ya, tetangga, kantor dan seterusnya. Fa idza kana hubbuhu, jika hub, kecintaan dia, ya, fa idza kana hubbuhu, kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafuqu man anjabahu, melebihi, ya, yafuq, melebihi kecintaan orang yang telah menjadi sebab dia ada. Man anjabahu, orang melahirkan dia, orang merawat dia, yaitu orang tuanya. Warabbahu, melebihi kecintaan orang yang telah menterbiah, memberi makan, memberi minum, perhatikan sejak kecil. Min walidatin, dari ibu, ya, yang melahirkan ibunya, dulu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, kemudian bersekutu bersama bapak, ya, mengasuh, merawat bareng-bareng. Min walidatin, baik berupa ibu, wa ab, bapak, wa abin, wa jaddin, kakek, wa jaddatin, nenek, dan ke atas, ya, namanya usul. Usul-usul itu ke atas. Wa yafuqu hubba afladhi kabidi, dan melebihi kecintaan kepada aflad, yakni buah hati. Melebihi kecintaan dia kepada buah hatinya, baik kepada anaknya laki-laki maupun perempuan maupun cucunya. Ini furu', cabang ke bawah, melebihi atas kalah, bawah juga kalah. Wa yafuqu hubba az-zawjati. Jadi wa yafuqu hubba afladhi kabidi wa yafuqu hubba az-zawjati, dan melebihi kecintaan dia kepada istrinya, kalah. Qala wal ashirati, dan keluarganya, ashirah, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, wasairi man tarbituhu bihim ilaqatun ijtima'iyyatun aw siyasiyyatun aw tijariyyatun aw ayyu rabitatin aw maslahatin. Dan seluruh orang yang memiliki ikatan dengan dia, mengikat antara dia bihim dengan mereka, baik ilaqah keterkaitan ijtima'iyah, ilaqah keterkaitan sebagai anggota masyarakat, sama-sama anggota masyarakat, sama-sama perangkat desa misalnya, sama-sama pengurus takmir masjid atau pengurus lembaga kemasyarakatan, atau memiliki ikatan sia-sia politik, sama-sama satu partai koalisi ya, memiliki ikatan sia-sia masalah politik, sama-sama punya tujuan yang sama, akhirnya terikat jalan bareng, atau memiliki target yang sama, punya target, punya misi yang sama, au tijariyatun atau ilaqah keterkaitan sifatnya perdagangan, kerjasama pembeli dan penjual, pelanggan ya, au ayyu rabitatin ataupun ikatan apapun antara satu orang dengan orang yang lain, au maslahatin ataukah ikatan yang bersifat maslahat, artinya kalau sudah enggak ada maslahat sudah putus ya kan, ketika tidak ada hubungan lagi sudah putus, enggak ada lagi tijarah perdagangan, ima rugi ima apa ditipu, ima cari yang lainnya, akhirnya putus, sia-sia politik misalnya ya, dulunya bisa jalan bareng kemudian dalam perjalanannya merasa dirugikan akhirnya pisah ya kan. Masyarakat pun demikian, yang dulunya mungkin tinggal di satu dusun, satu desa, pindah yang satunya ya, putus dan lain sebagainya. Qala idza kana haluhu kadzalik, jika keadaan orang tadi seperti itu, kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala kecintaan yang ada di antara manusia, fa innahu hina idzin yakunu mu'minan haqqan, maka dia benar-benar menjadi mukmin yang sejati. Sekarang apa tandanya? Jadi di sini menunjukkan mukmin sejati itu apa? Mukmin yang kecintaan dia kepada Rasulullah mengalahkan kecintaan kepada seluruh manusia. Apapun hubungannya, hubungan nasab, hubungan kerabatan, hubungan perdagangan, hubungan ini kalah. Wa alamatu dzalik, tanda tersebut, an yuqaddima ta'atallahi wa rasulihi ala kulli ta'ati ghairiha, dia mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Buktinya di sini ya, dia mengedepankan ketaatan kepada Allah dan rasulnya dari segala ketaatan kepada selain Allah dan rasulnya. Nah, yang pertama, taqdim ta'atillah wa rasuli ala kulli ta'ati ghairiha, mengedepankan ketaatan. Yang kedua, wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma yuhibbuhu jami'un nas, dia lebih mengedepankan perkara yang Allah cintai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai melebihi perkara yang dicintai oleh seluruh manusia. Tadi ketaatan, yang kedua kecintaan. Apa saja yang Allah cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai lebih dikedepankan. Ya, teorinya mudah, namun perkara yang sulit kecuali yang Allah mudahkan. Qaribuhum wa ba'iduhum, orang dekat maupun orang jauhnya. Yang dekat maupun jauh. Walau askhata jami'an nasi, walaupun perkara itu ya, ketika dia mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengedepankan kecintaan Allah dan Rasulnya, itu askhata. Takdim tadi itu membuat seluruh manusia murka, enggak senang. Ini bukan perkara yang ringan. Kalau kita menengok, tentu para nabi dan para rasul sebagai contohnya, mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. lihat Nabi Ibrahim ya alaihissalam lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah diuji tatkala beliau berharap punya anak. Baik. Punya anak, punya keturunan sebagai pembantu dia, pendukung dia. Tatkala tampak dewasa sudah bisa membantu orang tuanya diuji. Apa ujiannya? Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Ini orang paling dicintai ini. Ya. Harapan dia, ini kalau disembelihkan sudah mati nanti. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji. Ternyata Nabi Ibrahim lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik ternyata apa? Ya, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ya. Betul-betul kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada karib kerabatnya, anaknya sendiri gitu. Fatimah ya. Seandainya Fatimah mencuri, aku akan laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya, mengedepankan ketaatan kepada Allah. Demikian pula istri-istrinya. Nabi SAW sebagai uswah dan qudwah, sehingga Allah jadikan Thayyib sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia yang terbaik. Buktinya bisa dilihat dalam sirah nabawiyah bagaimana bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang beliau terhadap umatnya dan seterusnya. Qala hafizahullah wa la yajidu halawatal iman hatta tatawaffara fihi thalathu khisalin. Dan seseorang wala yajidu almar'u, seseorang tidak akan mendapatkan halawatal iman, lezatnya iman. Iman itu ada kelezatannya. Sampai terpenuhi pada fihi, pada almar, pada seseorang tadi, laki-laki maupun perempuan, tiga perkara. Tiga perkara. Kama fi hadithi Anasin al-muttafaqi alaihi, sebagaimana dalam hadis Anas muttafaqun alaihi. Di atas juga muttafaqun alaihi dari Anas, ini juga Anas, sahabat Anas. Thalathun ay thalathu khisalin, takdirnya thalathu khisalin, tiga perkara. Man kunna, siapa saja, kunna, tiga perkara itu fihi, pada orang itu tiga perkara, siapapun padanya terdapat tiga hal ini. Wajada bihinna, wajada aiman, dia pasti ya akan, wajada bihinna halawatul iman, dia pasti akan merasakan, akan mendapatkan lezatnya iman, bihinna, dengan sebab tiga perkara itu. Berarti tiga-tiganya harus ada, bukan cukup satu. Untuk mendapatkan lezatnya iman dibutuhkan ketiga-tiganya. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, seperti hadis di atas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, mengalahkan segala-galanya. Bentuknya gimana buktinya? Taqdim ta'atillah wa ta'ati rasuli wa taqdim mahabbatillah wa rasuli. Buktinya di situ, mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tayyib, taat kepada Allah dan Rasulnya. Di situ teorinya mudah, namun prakteknya ini bagaimana prakteknya? Wa an yuhibbal mar'a, berikutnya ini merupakan buah dari yang pertama juga, buahnya dari yang pertama ini terwujud bila pertama terwujud. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah, wa an yuhibbal mar'a, dan dia mencintai seorang hamba, mutlak di sini siapapun dia, laki-laki ya tentunya, kalau perempuan misalnya istrinya, Ya. Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Bagaimana bentuknya karena Allah? Karena dia taat kepada Allah. Karena dia muwahhid. Karena dia adalah orang yang semangat di dalam beramal, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam berda'awun misalnya. Semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam membela Islam, membela orang lemah, membantu orang miskin dan seterusnya. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da idz anqadzahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga perkara. Perkara yang pertama sama dengan apa yang disebutnya dalam hadis di atas. Perkara dua merupakan dua dari konsekuensi yang di atas. Nah, demikian pula yang ketiga, sangat terkait dengan poin yang pertama. Fa'idha wajadat atau fa'idha wujidat hadihi al-thalathu, jika tiga perkara ini didapatkan pada seseorang, fi'lan, yakni benar-benar ada, bukan hanya teori, fi'lan, benar-benar ada pada orang tersebut. Wajada bihinna halawatal iman, niscaya orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Wa asbaha la yakhsha fillahi lawmata la'imin, wa asbaha ay wa sara, maka dia la yakhsha, dia tidak akan takut karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan takut terhadap celaan siapapun yang mencela, enggak peduli. Ya, ini kalau kita jadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kelezatan iman jadikan sebagai target kita, kita akan menjadi mukmin yang sejati insyaallah. Tiga kuncinya tadi. Wala yabkhalu bi nafsin wala malin fi sabilillah. Pertama, dia tidak akan mempedulikan celaan siapapun. Tatkala dia berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua, wala yabkhal bi nafsin, dan dia tidak akan bakhil, ya, untuk membantu siapapun, membantu yang ini yang itu, ada kesempatan untuk membantu, dia upayakan. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan dia adalah Allah mencintai dia, Allah meridhai dia. Wala yabkhal bi nafsin, enggak pilih-pilih, mas sama ini, ya, sama ini enggak. Nah itu. Sama ini semangat, sama ini enggak. Wala yabkhal bi nafsin, enggak pilih-pilih. Tatkala dia membantu orang yang membutuhkan, langsung semuanya ini. Wala malin, tidak pula harta, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemampuan, ada kemudahan, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sedikit ataupun banyak. Tatkala ada kesempatan tersebut, karena kesempatan belum tentu terulang. Kemarin enggak dia manfaatkan karena sesuatu hal dalam dirinya, kemudian berlalu hal itu, tapi berlalu pula kesempatannya, pengen mengulang, pengen diulang lagi, ya sudah lewat, kan itu ya, sudah lewat, belum tentu terulang. Qala sahibu al-qawli sadid, siapa ya sahibu al-qawli sadid? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Wa'alam anna anwa'al mahabbati thalathatun, ketahuilah bahwasanya macam-macam mahabbah ada tiga. Al-awwal mahabbatullahi allati hiya aslul imani wa tauhid. Ya tadi itu. Yang pertama, cinta kepada Allah, mencintai Allah, yang merupakan aslul iman, merupakan sumber keimanan dan tauhid. Oleh karena itu, tatkala seorang beribadah harus ada tiga poros. Apa itu? Mahabbah, roja, dan khauf. Kuncinya di sini, kuncinya mahabbah ini sebagai penggerak utamanya. Penggerak utama di sini mahabbah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah lahu awsaf al-kamal wa asma al-husna. Allah punya nama-nama yang paling bagus, ya. Yang sangat banyak. Allah punya sifat-sifat yang paling sempurna. Perbuatan Allah, ucapan Allah penuh dengan hikmah, tidak ada kezaliman sedikit pun, sehingga dia mencintai. Adapun manusia, ya, ada kekurangan, ada cacat, ada aib. Mencintai Allah yang merupakan kecintaan kepada Allah sumber iman dan tauhid. Dari situ akan terdapat cabang-cabang yang lain. Oleh karena itu, barakallahu fikum, semakin mengenal Allah, maka akan semakin kuat imannya. Semakin kuat pula amalannya. Allah mengatakan apa? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Oleh karena itu, belajar ilmu tauhid amat penting, terlebih lagi terkait asma' wa sifat. Mempelajari misalnya nama-nama Allah. Allah punya nama ini, artinya ini, kemudian konsekuensinya ini, dia wujudkan. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man afsaha dakhral jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapapun yang ihsa', siapapun yang ihsa', dia akan masuk surga. Apa ihsa' itu? Mengetahui namanya, apa saja 99 itu, mengetahui maknanya, kemudian beramal sesuai dengan konsekuensi nama itu, kemudian berikutnya adalah berdoa dengannya, doa ibadah, doa masalah. Qala athani al-mahabbatu fillah, cinta fillah karena Allah. Wa hiya mahabbatu anbiya Allah, mahabbatu anbiya illahi wa rusulihi wa atba'ihi, mencintai para nabi, para rasul, pengikut mereka. Wa mahabbati ma tayyib wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali wal azminati wal amkinati. Mencintai apa yang Allah cintai berupa amalan, seperti misalnya amalan pada 10 hari di awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan dilakukan pada 10 hari di awal Dzulhijjah. Kita masuk sekarang tanggal ke-2. Wal azman, demikian pula waktu. Ya, siang hari ini lebih utama daripada siang hari di bulan Ramadan. Wal amkinah, tempat. Misalnya ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukammilatun laha. Ini merupakan tabi'ah, mengikuti kecintaan yang pertama tadi, cinta kepada Allah dan penyempurnanya. Sumbernya di atas. Qala al-thalith mahabbatu, mahabbatun ma'allahi, cinta bersama Allah. Dia cinta kepada Allah, juga kepada yang lainnya. Yuhibbuhum kahubbillah. Wahia mahabbatul musyrikini alihatihim wa andadihim. Itu adalah kecintaan kaum musyrikin kepada sesembahan-sembahan mereka dan tandingan-tandingan mereka. Min syajarin, berupa pohon, wa hajarin, batu, wa basharin, manusia, wa malakin, malaikat, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Wahia astus syirki wa asasihi wa asasuhu. Ini sumber syirik dan pokoknya. Dari sini kesyirikan muncul. Kenapa? Karena mencintai bersama dengan Allah. Dia cinta kepada Allah dan kepada yang lainnya. Nah, ini sumbernya. Dari situ muncul berbagai kesyirikan. Sumbernya karena cinta bersama Allah. Kita sempurnakan. Ma yustafadu minal hadith al-awwal, faedah yang bisa dipetik dari hadith. Al-mu'minu haqqul iman. Mu'min yang benar imannya. Huwa alladhi yuqaddimu hubbal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hubbin nas. Orang yang mengedepankan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada manusia. Hadza wadih. Al-thani khassnam. Khassa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-walada wal-walida fi hadza al-hadith. Nabi mengkhususkan anak, orang tua pada hadis ini, li ta'alluqil mar'i biha aktsara. Ya. Karena keterkaitan seorang hamba kepihima, kepada keduanya, ya, aktsaru min ghairihi, lebih banyak daripada yang lain, minan nas, dari manusia, fil mahabbati wa ghairiha, dalam kecintaan dan lain sebagainya. Kenapa disebutkan anak dan orang tua? Karena sangat terkait, lebih banyak. Qala ats-tsalits fi hadzal hadits tawjihun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-iqtida'i bihi awwalan. Dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh beliau pertama kali. Qala wa qabla ghairihi minan nas, dan sebelum, atau wa qabla ghairihi, dan sebelum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia. Wa hadha huwa al-wajib ala kulli al-mu'minin, ini adalah kewajiban bagi setiap mukmin, ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Naam, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi ini. Apa ya? Apa? Yang apa ini? Kibaja hadis berikutnya. Ini juga hadisnya masyhur juga ya. Insyaallah rata-rata antum sudah hafal ini. Tinggal ya. Ya. Gampang insyaallah. Hadis عن أبي نجيح العرماض ابن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Minimal yang kalau mau hafal minimal itu, misalnya enggak hafal yang depan ucapan Irbad bin Sariyah, bisa langsung Rasulullah Assalamualaikum mengatakan usikum bitaqwallah, kalau ingin lebih ringkas ya. Ada pun yang lainnya yang di atas dihafal secara makna enggak apa-apa, bahasa Indonesia misalnya, paling tidak dihafal yang bawah itu. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun sahihun, wa rawahu Ahmad, Ibnu Majah, wa Darimi. Misalnya enggak hafal rawinya siapa aja, diambil satu Abu Dawud wa ghairuhu misalnya gitu. Hah? Dimudah ya. Nah, Allah alam islam. Atau Ahmad wa ghairuhu. Banyak kan itu, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, Darimi. Insyaallah tata hafal itu, suruh berdiri satu ada yang bisa itu. Masyarakat kita, masyarakat Indonesia umum ya, masyarakat Indonesia umum rata-rata bermadhab Syafi'i ya. Tapi yang pertama ini kaitannya dengan permasalahan apakah matla' yang ada di dunia itu satu ataukah berbeda-beda. Artinya kalau satu itu berarti kalau satu tempat itu melihat maka berlaku di seluruh dunia. Ini yang pertama. Kalau matla'nya berbeda-beda ya, sehingga di dunia ini tidak hanya satu matla', sebagaimana waktu sholat. Waktu sholat berbeda-beda antara tempat ini, tempat itu, misalnya tempat kita dengan Saudi selisih berapa jam? 4 jam ya. 4 jam. Ini dua khilaf yang apa namanya, dua pendapat yang sejak dulu sampai sekarang. Nah, ulama yang bicara juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Dari sekarang misalnya Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, masing-masing mendatangkan hujahnya, mendatangkan dalilnya. Namun Allahu a'lam bishawab. Ya, sebatas apa yang kita ketahui yang sulit juga. Lebih dekat bahwasanya masing-masing memiliki matla' yang berbeda-beda. Nah, dan lagi Suudiyah dengan sekitarnya berlaku satu matla', Indonesia dengan sekitarnya satu matla'. Nah, kemudian ada satu hal yang di situ ada sebagian pendapat dari para ulama untuk menggabungkan khilaf yang ada. Sulit memang khilafnya, mau disatukan ya sulit. Nah, mau dipaksakan jadi satu ya enggak bisa. Enggak bisa. Di sana ada pendapat yang ketiga ya. Sekaligus solusi dari dua pendapat yang ada. Nah, pendapat ketiga yaitu kaum muslimin menjalankan ibadahnya, puasanya, kemudian Idul Fitrinya, Idul Adhanya bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum, berpuasalah bersama dengan sebab kalian melihat. Sumu yani arahnya siapa? Itu kaum muslimin. Ini pemerintah kaum muslimin. Itu jadikan dalil sebagian ulama, yaitu kaum muslimin sekaligus pemerintah kaum muslimin yang ada di situ. Ya. Jadi dari situ akan terwujud persatuan. Ya. Misalnya di Indonesia, karena ada sebagian yang ngotot yang itu ya, misalnya Ormas M itu kan, Ormas M ini mesti pokoknya nggak mau dengan rukyah, sudah yakin dengan hisab. Nah, sudah jelas itu. Alhamdulillah ormas-ormas yang lainnya bisa berjalan bersama dengan pemerintah, paling tidak dengan rukyah. Yang menjadi patokan utama tentunya adalah, yang menjadi patokan adalah rukyah, dilihat apakah tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketetapan pemerintah itu suatu hal yang bisa dikatakan pemutus nizak, semestinya demikian, pemutus perselisihan. Namun saya sebagian orang mas gak pedulian itu ya, pemerintah sudah menetapkan hari ini, pokoknya kami hari ini ya. Jadi itu sebenarnya ketika pemerintah memutuskan, semestinya mereka taat, mendengar dan taat. Dalam akidah, pelajaran akidah, sholat bersama pemerintah kaum muslimin, berhaji kan gitu ya, dan seterusnya bersama dengan pemerintah kaum muslimin, semestinya satu. Oleh karena itu ya, sebagian ulama memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk berpuasa, untuk sholat idul fitri, idul adha bersama dengan pemerintah kaum muslimin, dengan harapan setiap kaum muslimin dari satu negara itu bersatu. Satu, yang ini juga satu, kemudian harapannya itu ya, harapan kedepannya seluruh ini seperti yang jelaskan Syekh Albani, karena beliau memandang matlaknya satu. Dari situ, berangkat dari situ, setiap negara bersama dengan pemerintahnya nanti bisa suatu saat diharapkan menjadi satu kan itu ya, diharapkan menjadi satu. Ya sekarang sulit. Sekarang bagaimana? Sekarang setiap kaum muslimin di setiap negerinya bersama dengan pemerintah kaum muslimin, sehingga satu, enggak terlihat bercerai-berai, bersatu. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita, baik yang mengatakan misalnya matlaknya bermacam-macam, berbeda-beda, ataupun yang matlaknya satu. Mereka memfatwakan, menasihatkan agar setiap muslim menjalankan ibadahnya bersama dengan apa yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Ini baik terkait dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kalau Idul Fitri mungkin enggak terlalu apa istilahnya? Enggak terlalu mencolok kan itu ya. Wah, ini enggak masalah lah puasa sama Idul Fitri. Yang jadi masalah yang cukup jadi perhatian adalah ketika Idul Adha. Yang wukufan di sana kan itu ya. Yang apa namanya haji di sana, puasa Arafah, yang wukuf di sana kan gitu ya, kaitannya dengan sana. Jawabannya, puasa Arafah itu keterkaitannya dengan tanggal 9 Zulhijjah, gitu loh. Puasa Arafah kaitannya dengan 9 Zulhijjah, berarti kembali kepada khilaf yang tadi. Sekarang pemerintah Indonesia menetapkan kapan 9 Zulhijjah misalnya, atau pertama kali kapan tanggal 1, dari situ akan tertolak dari situ tanggal 9-nya, ya. Tanggal 1 kapan? Kemarin. Berarti 9-nya hari Selasa berikutnya. Ukurannya bukan wukufnya itu, tapi ukurannya apa? Tanggal 9-nya. Antum sekarang tanggal 9, tanggal 1 kapan? Kemarin kan gitu ya. Berarti tanggal 9-nya Selasa. Idul Adha-nya, nyembelihnya Rabu. Ya. Rabu. Jadi tidak dikaitkan dengan yang di sana dengan rukyah yang ada di sana. Di sana sesuai dengan keputusan pemerintah yang ada di sana. Kalau muslimin di sana ikutan di sana. Yang di negeri Saudiya, saudara kita misalnya yang berangkat haji, ya ikut yang di sana. Nah, jadi kembali ke situ satu difahamkan kepada ikhwah, demikian pula kalau masyarakat ya, jika mendengar ucapan kita, kita bersama dengan pemerintah kaum muslimin, itu ya. Dengan itu akan terwujud persatuan dan kesatuan dalam ibadah, enggak tampak terpecah. Sampai masalah misalnya, dulu pernah kita tanyakan juga. Misalnya dulu pemerintah kita menghitungnya bukan dengan menetapkannya bukan dengan ru'yah, namun dengan hisab dulu. Ya. Atau mungkin enggak tahu yang kemarin itu ada ru'yah atau enggak? Ada enggak? Yang jelas sudah ditetapkan kan itu yang ya. Dulu kejadian ada yang mengomentari ini pemerintah ini bukan dengan ru'ya, ini dengan hisab. Akhirnya kita tanyakan ke sebagian asatidzah, Ustaz Qomar kata itu menyampaikan kita bersama dengan pemerintah. Sebagian ma'had mungkin di sana menyampaikan ini pemerintah bukan dengan ru'ya. Masih ingat mungkin antum ya? Kalau masalah 2 atau 3 tahun yang lalu kita sampaikan di situ. Nah, maka di sini prinsip kita bersama dengan pemerintah. Apa dalilnya? Fa'in asabu falakum walahum. Fa'in akhta'u falakum wa'alayhim. Kalau mereka benar, ya, benar, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah, kalian dapat pahala, mereka yang dapat dosanya. Ya, kita ikuti pemerintah kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Nabi, tayyib, zaman Abu Bakar, zaman Umar dan di awal khilafah Utsman, Utsman bin Affan mengqasar, semuanya mengqasar salat. 2 rakaat. Ah. Kemudian Utsman bin Affan dalam perjalanannya dari khilafah beliau berubah menjadi menyempurnakan. Menyempurnakan dari 2 jadi 4 diingkari oleh apa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, Nabi Abu Bakar, Umar itu mengqasar salat. Nah, mengqasar salat. Tapi ternyata apa? Ibnu Mas'ud mengomentari gitu, namun beliau sholat di belakangnya, Utsman bin Affan juga ikut sholat berapa? 4 sempurna. Menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwasanya ketetapan perintah itu di antara fungsinya untuk memutus nizak, memutus perselisihan di antara kaum muslimin. Kalau ini semua ormas satu bersama pemerintah, rukun dalam satu sih sisi dalam beribadah kelihatan tampak syiarnya Islam, bukan kemudian seperti tahun sebelumnya ya ormas M ini kan gitu ya, jadi bingung sendiri. Pemerintah menetapkan dengan ru'yah bahwasanya tanggal 1 besok ya, ormas ini tanggal 1 sekarang, akhirnya bingungnya apa ketika Idul Adha kurban ya kan. Ini pemerintah besok, sementara mereka hari ini. Akhirnya gimana itu? Sebagainya sholat id, kemudian ada juga yang mungkin tetap menyembelih, jadi ragu-ragu kan? Ada juga yang menyembelihnya besok. Tinggal sendiri. Oleh karena itu, ya satu, menenteramkan diri kita. Yang kedua, juga mewujudkan persatuan di antara kaum muslimin, ya, bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Dan sekali lagi, patokan terkait dengan puasa Arafah, itu istilahan itu ya. Karena tanggal 9 itu mereka wukuf di Arafah. Yang menjadi patokan adalah puasa pada tanggal 9-nya. Yang diserahkan puasa Arafah. Tanggal 9, penentuannya dari keputusan tadi. Nah, Allah alami suat itu mungkin ya. Nah, barakallahu fiikum. Ini memang polemik dari dulu ya. Tapi sendiri sudah terjawab dari apa? Fatwa para ulama juga ada, bimbingan asatidzah juga sudah ada terkait dengan sholat radi. Kalau dulu mungkin masih sama-sama bertahan kayaknya. Ada yang terutama pas Ramadan ya. Ada masih berpatokan ke sana ke Saudi. Alhamdulillah sekarang Anda perhatikan, jika tidak keseluruhan ya mayoritasnya ya, insya Allah keseluruhan salafiyun sekarang pemahamannya semacam itu ya, pemahamannya semua itu, kecuali yang mungkin Idul Adha itu agak mungkin agak baru ya mungkin. Insya Allah sudah banyak berubah dari sebelumnya. Nah, jazakumullah.